Mitra bisnis, pemerintah akhirnya membatasi kepemilikan sendiri waralaba restoran maksimal 250 gerai. Lebih dari itu harus diwaralabakan atau kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk penyertaan modal minimal 30% dari nilai investasi. Pemerintah memberikan waktu transisi selama 5 tahun. Selain itu, penggunaan bahan baku dalam negeri juga diwajibkan minimal 80%, meski dalam kasus tertentu bisa mendapat pengecualian dari menteri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis, Kavi Kurnia. Bang Kavi, apa komentar Anda tentang peraturan baru waralaba ini? Ya kalau menurut saya sebenarnya pemerintah ngapain sih pakai mempersulit gitu loh, mempersulit situasi dan segala macam. Peraturan itu kan masih bisa disiasati gitu loh. Mereka bikin aja PT-nya 10 biji gitu loh, masing-masing 250, apa susahnya sih? Jadi kalau menurut saya ngapain juga pemerintah bikin aturan yang menurut saya looks good on paper gitu loh, tapi in reality itu nggak bagus. Jadi buat apa gitu loh. Tapi kan pemerintah kan harus mengerti, kayak misalnya nih ya KFC. KFC itu kan udah TBK kan. Nah kalau dia udah TBK, kalau cuma dibatasin cuma 250 outlet, gimana bisa dapat duit dari ini, dari pasar saham? Kan nggak mungkin. Pemerintah mikir dulu dong. Mikir dong, kalau cuma 250 berarti itu income-nya udah dibatasin, udah dipatok. Lah bagaimana performance-nya, kinerjanya sebagai perusahaan publik? Kan susah. Menurut saya sih sebenarnya nggak usah lah. Biar aja itu pemerintah, biar aja itu perusahaan, itu perusahaan. Cuman mungkin kan itu bisa disiasati begini. Waralaba itu tidak boleh, misalnya perusahaannya adalah PMA, tapi harus PMDN gitu loh. Masalah dia mau buka 500 outlet, 1000 outlet, 2000 outlet, biarin aja. Toh nanti kan dia akan TBK, kan? Atau dibikin peraturan kalau misalnya dia sudah di atas 250 outlet, dia harus TBK. Itu menurut saya lebih cerdas lah pemerintah itu. Daripada harus dibatasin outletnya gitu loh. Kalau menurut saya begitu. Jadi waralaba itu kalau sudah di atas 300 outlet misalnya, itu harus menjadi perusahaan TBK. Itu lebih cerdas menurut saya. Lalu bagaimana Bang Kavi melihat komentar yang mengatakan, ini merupakan kebijakan yang positif untuk meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam usaha waralaba restoran. Ih, ngapain? Kalau menurut gue, udah aja lah. Kan mereka kan manajemennya harus solid gitu loh. Kalau mereka berpartner dengan orang lain gitu loh. Itu kan lebih baik kan sistemnya adalah sistem penyertaan seperti TBK. Kalau udah outletnya udah 300, jadi mereka harus jadi perusahaan TBK. Biar misalnya, kalau perlu pemerintah harus, pemerintah bikin bahwa penjualan sahamnya harus minimal 30%. Atau 40% misalnya. Kan bagus, nanti sahamnya dimiliki oleh masyarakat beramai-ramai. Kenapa mesti susah sih? Tapi kan kalau Anda dengan, dan peraturan ini sangat tidak masuk akal, dalam arti kata, kalau misalnya mereka dibatasi dengan mengharapkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil akan masuk gitu loh. Ya bukan levelnya lah. Masa warung Kavi Kurnia harus bertanding sama KFC kan nggak mungkin kan? Tapi Bang, peraturan ini kan sudah diterbitkan. Langkah ke depan seperti apa yang harus dilakukan dong Bang? Itu kan masih bisa dirubah. Kenapa sih nggak bisa dirubah? Zaman sekarang banyak kok peraturan yang udah dibikin terus kemudian nggak dijalankan gitu loh. Kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan yang lebih cerdas. Jadi kalau menurut saya biarin aja perusahaan itu berkembang. Kan kalau nggak nanti perusahaan asing akan malas aja gue masuk ke Indonesia karena Indonesia itu proteksionisme dibatas-batasin gitu loh. Ngapain? Kalau menurut gue sih biarin aja. Kalau menurut gue itu mestinya kalau lebih baik dibuat peraturan, setiap perusahaan franchise itu kalau sudah mencapai 300 outlet, maka mereka harus dijadikan perusahaan TBK. Dan kemudian kalau dia udah TBK, itu harus dibuat bahwa sahamnya harus minimal berapa yang dijual ke publik, 25%, 30%, atau 35%. Kan dengan demikian kan kepemilikan sahamnya secara keseluruhan dari perusahaan itu tidak lagi dimiliki oleh satu orang kan? Kan sama aja kan? Dan kemudian juga ada investasi dari pasar modal. Kan pasar modal kita juga lebih ini. Kalau menurut saya buatlah peraturan yang lebih cerdas lah. Demikian pengamat bisnis Kavi Kurnia, saya Wendy Lim.